بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني في الله أعزني الله وإياكم، pada sesi terakhir untuk bab as-siyam ada beberapa hadis lagi yang perlu kita baca. Karena waktunya tinggal satu sesi, maka ada beberapa hadis yang ana lewati, lompati. Kita sekarang masuk bab al-jud wa fi'l ma'ruf wal ikthar minal khair fi syahr ramadhan wa ziyada dhalika fi ashr awakhir minhu. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bab seorang itu menjadi dermawan dan suka melakukan perbuatan yang ma'ruf, memperbanyak amalan-amalan khair di bulan Ramadhan, terlebih-lebih lagi di 10 yang terakhir dari bulan Ramadhan. Bab ini berbicara tentang fadilah atau ajakan syariat untuk kita memperbanyak amalan-amalan kebajikan di bulan Ramadhan, terlebih di 10 yang terakhir. Di dalam bab ini banyak hadis, ada berapa dinukilkan ada 2 hadis dari Rasul alaihi salatu salam, di antaranya adalah An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala kana Rasulullah sallam ajwadun nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhan fayudarisuhu al-Qur'an. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling dermawan. Lebih-lebih lagi dermawannya akan tambah lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadhan, ketika berjumpa dengan Jibril. Lah, Jibril kapan berjumpa dengan Rasul di bulan Ramadhan? Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhan. Setiap malam di bulan Ramadhan, Jibril berjumpa dengan Rasul alaihi salatu wasalam. Untuk apa? Fayudarisuhu Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Fa Rasulullah SAW hina yalqahu Jibrilu ajwadu bil khairi minar rih al-mursalah. Lah, ketika itu Rasul alaihi salatu wasalam ketika berjumpa dengan Jibril, maka sangat dermawan sekali, bahkan melebihi perumpamannya seperti angin yang berhembus. Lebih ringan beliau berbuat kedermawanannya itu dibanding angin yang berhembus. Ini adalah ungkapan untuk menggambarkan Rasul alaihi salatu wasalam sangat dermawan ketika bulan Ramadhan. Di situ ada pelajaran kepada kita semua untuk kita suka berderma, suka memberi ketika di bulan Ramadhan, suka sedekah. Karena Nabi alaihi wasallam melakukan itu di bulan Ramadhan, bahkan melebihi dari hari-hari yang biasanya. Di hadis yang lain, hadis Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallam idza dakhal ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mizar." Rasul alaihi wasallam ketika masuk di bulan Ramadan 10 yang terakhir, 10 yang terakhir di bulan Ramadan, maka menghidupkan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangunkan keluarganya untuk serta bersamanya beribadah kepada Allah, menghidupkan malamnya. Dan beliau syadda mi'zar, artinya mengikat kain sarungnya, menunjukkan menjauhi istrinya dalam arti bergaul. Dia lebih mengususkan ibadah kepada Allah di 10 yang terakhir. Di kala 10 yang terakhir, beliau alaihissalatu wassalam bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Karena di 10 yang terakhir ada fadilah yang lebih, ada keutamaan-keutamaan yang Allah lebihkan di bulan Ramadan ini dibanding waktu yang lain. Bahkan di sana ada malam Lailatul Qadar, yang malam Lailatul Qadar dikatakan khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketika itu tanazzalul malaikatu warruh fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Malaikat silih berganti, turun naik berganti. Dan juga Jibril bersama mereka. Semua itu dilakukan karena izin dari Allah membawa masalah-masalah yang banyak, urusan dunia, urusan kepentingan menata dunia. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Memberi kesejahteraan, menebarkan kesejahteraan di muka bumi ini sampai matla'il fajar. Dari malam sampai matla'il fajar. Ketika malam Lailatul Qadar, di dalam hadis diterangkan tanazzalul malaikah Lailatul Qadar ila fajriha. Ketika malam Lailatul Qadar, malaikat itu turun silih berganti sampai waktu fajarnya. Ini tafsiran dari kalimat salamun hiya hatta matla'il fajar. Rasul menerangkan bahwa malaikat turun silih berganti di malam Lailatul Qadar sampai waktu fajarnya. Di hadis yang lain Nabi alaihi wasallam mengatakan al malaikatu lailatul qadar fil ardi aktsar min adadil hasa. Di malam Lailatul Qadar, kata Nabi, malaikat yang turun ke bumi itu melebihi jumlah dari batu-batu kecil. Apa? Kerikil ya. Melebihi dari jumlah kerikil. Ada berapa kerikil di dunia ini? Malaikat lebih banyak dari itu jumlahnya yang turun ke bumi. Mungkin ada yang tanya, malaikat berapa jumlahnya? Kok bisa seperti itu? Yang perlu kita tahu, kalau engkau ingin mendapatkan gambaran berapa jumlah malaikat, perkabaran yang jelas tentang hitungan jumlah malaikat sekian tidak ada. Hanya Allah yang tahu. Tetapi agar engkau mendapatkan gambaran seberapa banyak malaikat itu yang Allah ciptakan, antum bisa membayangkan setelah itu mengkiaskan dari hadis ini. Nabi alaihi wasallam mengatakan anna baitul ma'mur mundu khalqahu Allahu azza wa jal yatufu kulli yawmin hawlahu sab'una alfa malak thumma la ya'uduna lahu marra ukhra. Allah telah menciptakan Baitul Makmur. Baitul Makmur ini semenjak diciptakannya sampai sekarang, setiap harinya ada yang tawaf dari malaikat. Berapa jumlah malaikat? 70,000. 70,000 malaikat setiap hari bertawaf di Baitul Makmur. Setelah bertawaf, maka sudah selesai. Tidak akan bertawaf lagi. Besok yang lainnya. Besok lagi yang lainnya. Terus. Semenjak diciptakannya sampai sekarang ini, setiap harinya ada 70,000 malaikat tawaf. Yang sudah tawaf tidak akan mengulanginya lagi. Anda bisa bayangkan. Jadi berapa? Bingung kita. Kalau kita lihat setahun saja sudah 25.200. Kapan diciptakan Baitul Makmur enggak tahu. Kalau katakanlah misalkan kita hitung dari sejak zaman Nabi saja sudah berapa? 35 M mungkin atau berapa sekitar itu. 25 kali sekian kali 1440 ya 1444. Nah, di atas mungkin 35 miliar jumlah malaikat kalau hitungannya sejak hijrahnya Nabi. Sementara Baitul Makmur diciptakan kapan kita enggak tahu. Sudah berapa ribu atau angka yang lainnya kita enggak paham. Yang jelas riwayat ini menunjukkan sangat-sangat banyaknya malaikat. Sehingga jangan bingung kalau dikatakan malaikat turun ke bumi. Jumlahnya yang turun ke bumi saja melebihi daripada kerikil-kerikil di bumi. Jangan heran. Mereka semua datang membawa kesejahteraan, kebaikan, berdoa untuk orang-orang beriman ketika itu. Alangkah nikmatnya kalau ketika itu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita berdoa kepada Allah dan akan dikabulkan doanya, akan diaminkan oleh para malaikat. Dan malaikat mendoakan kita. Sebanyak itu malaikat mendoakan kita. Alangkah nikmatnya. Kita masuk bab yang lain. Karena waktu kita tidak banyak, kita loncat babnya. Bab fadlis sahur wa ta'khirihi malam yukhshatulul fajr. Hadis yang pertama, an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam tasahharu fa inna fis sahurul barakah. Sahurlah kalian. Fa inna fis sahur barokah. Karena pada sahur ada barokah. Perintah dari Rasul alaihi wasallam agar kita tidak meninggalkan amalan makan sahur. Dan kalau kita makan sahur, maka di dalam sahur itu ada barokahnya. Maka hendaknya kita punya perhatian tentang sahur. Banyak di antara manusia, kita-kita ini, ketika bulan Ramadan, siang dipakai tidur, malam dipakai begadang. Setelah jam 1, jam 2, dia baru mau tidur langsung sahur, khawatir nanti dibangunkan ketika menjelang subuh. Hat takutnya dia, maka dia tinggalkan sahur yang syar'i, dia memilih sahur tengah malam. Maka Nabi alaihissalam dalam hadis ini tasahharu, perintah yang menunjukkan adanya motivasi, ajakan untuk kita melakukan sahur. Lalu diajarkan, disampaikan bahwa dalam sahur, yang kita makan dalam sahur itu ada barokah. Yang kita minum dalam sahur dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, minuman kita itu. Agar kita mendapatkan barokah di atas barokah amal Ramadan, maka jangan sampai di antara kita meninggalkan amalan sahur. Jangan dianggap enteng. Jangan menganggap saya ini kuat. Saya biasa. Saya biasa sahur lebih dari ini, saya enggak ada masalah. Bahkan ada di antara manusia yang mengatakan, saya ini biasa sahur 40 hari 40 malam loh. Jadi sahurnya muslim ini gampang, enteng. Kalau dia malas, puasa afwan. Saya biasa puasa 40 hari 40 malam. Jadi puasanya muslim ini enteng. Jadi saya enggak perlu puasa, enggak perlu sahur. Enggak masalah. Ingat, di dalam sahur ada amalan sunnah yang bila kita menjalankannya, kita mendapat barokah. Barokah dari amalan itu kita mendapat pahala besar, dan juga dari makanannya ada barokah tersendiri yang Allah berikan kepadanya. Hadis yang berikutnya, an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallam thumma qumna ila salatin qila kam kana bainahuma qala qadr 50 ayatin, muttafaqun alaih. Dari Abu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku, beliau mengatakan, telah bersahur bersama Nabi SAW. Beliau mengatakan tasaharna, bukan apa saharna ma'a Nabi SAW, tapi ada ungkapan yang sopan, saya ikut Nabi dalam bersahur. Bukan kita bareng-bareng sahur sama Nabi, bukan. Tapi kalimat yang mengandung sopan dari sahabat radhiyallahu anhum. Tsumma qumna ila shalatin. Setelah sahur kita bangun untuk salat. Ada yang bertanya kepada Zaid bin Thabit, kam kana bainahuma? Sahur itu kapan? Salat itu kapan? Kan sahur itu perlu waktu. Kok langsung setelah selesai sahur langsung salat? Salat dimaksud adalah salat subuh, salat fardu. Maka ditanya berapa jaraknya antara salat dengan sahur. Salat ini kan menunjukkan sudah masuknya waktu fajar. Maka beliau Zaid bin Thabit mengatakan qadr 50 ayat. Ya, kurang lebih sekitar 50 ayat lah. Sekedar 50 ayat. Pertanyaannya, 50 ayat itu berapa lama? Mungkin antum akan mengatakan, ya tergantung Ustaz. Kalau bacaannya orang sedang menghafal, belajar menghafal itu 3 menit Ustaz, 5 menit Ustaz, bagaimana caranya bersahur? Tidak demikian kata para ulama. Bacaan 50 ayat adalah bacaan dengan tenang, seperti yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu. Jadi cukup waktunya. dan ini cuma sekedar kira-kira, artinya tidak terlalu jauh, 1 jam 2 jam sebelum azan, tidak juga terlalu pendek sehingga tidak punya kesempatan untuk makan dengan tenang. Makanlah dengan tenang. Kira-kira berapa waktu makanmu? Maka itulah kurang lebihnya. Di dalam bahasa yang dipakai oleh sahabat, qadr khamsina ayah. Ya, kurang lebih 50 ayat. Jadi tidak perlu dipertentangkan tentang masuk di akal atau tidak di akal. Berarti buru-buru dong kita makannya. Antum tahu tentang kadar dirimu seberapa lama mengunyah. Mungkin si fulan dengan si Alan berbeda. Si fulan makannya kalau dikunyah lama ngunyahnya. Sementara si fulan mungkin 5 menit sudah selesai semua bisa. Maka yang terpenting adalah tercapainya waktu yang mendekati azan untuk bersahur. Itu intinya. Intinya adalah kita harus mengakhirkan sahur kita. Dan ini dibuktikan di dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muadzinani. Kana li Rasulullah sallallahu muadzinani. Atas Nabi ada 2 muadzin. Yang pertama Bilal, yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Faqala Rasulullah, inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Fakul washrabu hatta yu'adzinu Ibnu Ummi Maktum. Maka ketika Bilal berazan, azannya Bilal itu bukan menandakan telah masuknya waktu. Maka fakulu washrabu, makanlah minumlah kalau engkau dengar azannya Bilal, yaitu azan yang pertama. Azan yang pertama itu biasanya di fajar kadzib, karena ada fajar fajrin, fajar kadzib dan fajar shadiq. Ketika fajar yang pertama, maka dibolehkan, masih dibolehkan makan dan minum. Kapan tidak boleh? Ketika azannya Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum. Ketika itulah waktu fajar. Ibnu Ummi Maktum adalah azan untuk memanggil orang-orang sholat. Sementara Bilal adalah peringatan bahwa telah dekat waktu sholat. Hadis ini pula menunjukkan ketika azan yang pertama bukan larangan untuk makan, tidak pula makruh. Karena Nabi alaihissalam telah memerintahkan kulu washrabu. Kalau ada perintah dari Nabi, apakah itu makruh atau haram? Enggak mungkin. Maka waktu sahur sampai azannya Ibnu Ummi Maktum. Di dalam hadis ini ada tambahan. Tambahannya, kata para ulama, itu lemah. Termasuk Syekh Utsaimin berkata bahwa lemahnya tambahan itu, walam yakun bainahuma illa ayanzila hadza wa yarfa hadza. Ketika ditanya berapa jarak antara azan pertama dengan kedua, ya sekitar ini turun enggak lama ini naik, menunjukkan sangat dekatnya. Kata Syekh, tidak mungkin. Satu, penilaian karena sanadnya yang dhaif. Yang kedua, secara makna salah. Ini hukum apa? Tentang tambahan di dalam hadis ini. Karena kalau diterapkan, orang tidak bisa bersahur dengan tenang, tetapi sahurlah dengan tenang sesuai kadar masing-masing. Ambillah waktu yang antum paham. Kalau yang terbiasa dengan setengah jam untuk makan, lakukan sekitar itu. Kita perlu makan, perlu minum dengan tenang, tidak terburu-buru. Hadis yang terakhir dari bab itu, bab fadl sahur, dikatakan an Amr bin As radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala faslu ma baina siyamina wa siyam ahli alkitab akal sahur. Keutamaan siam puasa kita dengan puasanya ahli kitab apa? Makan sahurnya itu, karena mereka tidak ada sahur. Ukurannya kapan engkau tertidur, maka itu sudah tidak boleh makan lagi. Agama kita agama rahmah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk makan sahur. Bahkan ini keutamaan, kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan di dalam sahur, seperti tadi dalam hadis, dikatakan adanya barokah. Itu adalah keutamaan-keutamaan sahur. Maka ketika kita tahu ada keutamaan di dalam sahur, jangan sampai kita tinggalkan sahur itu. Setelah sahur, bab berikutnya adalah fadl ta'jil al-fitr wa ma yuftar alaih wa ma yaqulu min ba'da al-iftar. Dikatakan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala la yazalu nas bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia ini akan tetap ada dalam kebaikan kalau mereka masih mensegerakan buka puasanya. Ingat, perhatikan ayat hadis ini. Rasul mengatakan la yazalu nas bi khairin. Kebaikan pada manusia memang ada. Tetap akan ada, syaratnya ma'ajalul fitri. Kalau mereka mensegerakan buka puasa. Berbuka puasa yang itu kebaikan untuk orang puasa, tapi di kaitkan dengan kebaikan manusia. Manusia akan tetap baik, masih akan tetap ada kebaikan itu kalau dia mensegerakan buka puasanya. Artinya kita menunda-nunda buka puasa itu bukan perbuatan yang baik. Justru kalau manusia masih bersegera berbuka puasa, bukan masalah saya kuat atau tidak kuat, tetapi ini adalah sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita agar kita perhatian untuk bersegera berbuka puasa. Jangan merasa jagoan kalau saya bisa lebih jauh dari itu. Wah, kalau saya masih kuat, selama tidak ada masalah, selama tidak ada halangan, kenapa harus kita menunda-nundanya yang tidak ada ajar? Justru kalau kita bersegera, maka itu tanda kebaikan manusia. Di dalam hadis yang lain dikatakan ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. hamba yang paling aku cintai, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bersegera dalam buka puasanya. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah yang kaitannya dengan puasa? Maka a'jaluhum fitra. Kalau engkau ingin dicintai oleh Allah, segerakanlah buka puasa. Kita semua ingin menjadi kekasih Allah. Tetapi banyak di antara kita yang enggan menjalankan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara, salah satu cara untuk mendekatkan diri, mendapatkan cinta dari Allah, dengan mensegerakan puasa, dengan mensegerakan buka puasa. Dengan cara ini engkau akan mendapatkan cinta, mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita loncat. Bab masih bab ini, hadis yang lain. An Salman bin Amir Ad-Dubai As-Sahabi radhiyallahu anhu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza aftara ahadukum falyuftir 'ala tamrin." Sekarang cara kita berbuka puasa. Ketika kita berbuka puasa, yang terbaik pakai apa? Gorengan atau sirup atau apa yang terkenal di sini? Apa Sulaiman? Yang terkena, yang tersuka, banyak suka apa? Jus. Naam. Apakah itu? Mari kita lihat. Idza aftara ahadukum falyuftir 'ala tamrin. Maka hendaknya kalian berbuka dengan buah kurma. Fa in lam yajid falyuftir 'ala ma'in fa innahu tahurun. Kalau tidak ada tamar, bukan cendol tapi air, hendaknya diganti pertama kali berbuka dengan air apa? Air putih. Air putih. Nah, air song. Fa'inahu tahurun, karena dia membersihkan, mensucikan. Hadis lain, hadis berikutnya, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasul, kana Rasulullah sallam yuftiru qabla an yusalli ala rutubatin. Nabi alaihi wasallam kapan berbuka? Sebelum salat. Apa yang dimakan? Rutubatin. Rutub. Beberapa rutub, kurma basah. Fa'in lam takun rutubat fatumairat, maka beberapa korma. Kalau enggak ada rutub, ya korma yang dimakannya. Maaf. Tidak semua tempat, apalagi tempat kita yang tidak ada wabah kebun korma, kecuali beberapa tempat saja, maka cari rutub agak sulit. Kalau tidak rutub, ya tamar. Walaupun alhamdulillah dengan kemajuan zaman, transportasi mudah, pengamanan terhadap rutub juga mudah, sudah banyak rutub masuk. Fa'ilam takun tumairat hasawat minal ma. Kalau tidak ada pula beberapa korma itu, ya minumlah beberapa kali tegukan air, air putih. Inilah ajaran bagaimana kita berbuka. Pertama, waktunya. Waktunya hendaknya kita segerakan dalam berbuka. Jangan sampai kita tunda-tunda, merasa kita masih kuat. Yang kedua, tentang apa yang mulai pertama kita makan atau kita batalkan dengan rutab ataupun tamar ataupun air. Itu tentang berbuka. Masuk bab yang lain, ada beberapa perkara sebelum kita akhiri dars ini. Bab fil masail minas saum, ada beberapa masalah di dalam saum itu yang kita seringkali hadapi. Yang pertama, idza nasya ahadukum, itu hadis Abu Hurairah. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza nasi ahadukum fa akala au syariba, jika seseorang di antara kalian lupa sedang berpuasa, lalu makan atau minum, bagaimana? Fal yutim saumahu, maka hendaknya diselesaikan puasanya, jangan kau batalkan. Fa inama at'amahu Allah wa saqahu, karena sesungguhnya yang memberi makan dia adalah Allah, yang memberi minum dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Sering terjadi di antara kita sedang berpuasa, terutama puasa-puasa awal, bagi mereka yang tidak memulainya dengan puasa Sya'ban, kadang lupa, sedang berpuasa, di tengah-tengah puasa dia makan minum, karena siklus makannya, siklus hariannya seperti itu. Jam 8 pagi biasanya dia sarapan, dia langsung ada makan, dia langsung makan, ada minum, haus, siang hari minum, dia lupa. Lalu bagaimana hukumnya? Di dalam hal ini katakan, Fal yutim saumahu, hendaknya dia lanjutkan puasanya, jangan kau batalkan. Tidak teranggap batal. Kalau engkau benar-benar tidak berpura-pura, beda lagi kalau berpura-pura. Misal Haidar masuk kamar mandi pura-pura minum, maka itu membatalkan. Kalau yang tidak tersengaja, tidak sengaja minum dia karena lupa, maka yang seperti itu fal yutim, lanjutkan. Walaupun sudah minum banyak, Haidar lupa ada air, langsung dia minum satu botol, maka tidak membatalkan, lanjutkan. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, karena sesungguhnya yang beri makan dan minum adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, kalau seandainya saya melihat ada orang sedang minum atau makan di siang hari di bulan Ramadan, apa yang harus saya lakukan? Saya melihat si fulan sedang makan dan minum. Apa yang harus saya lakukan? Diamkah? Karena ada perintah, ada kabar, fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Atau kita tegur. Yang benar? Dicegah. Kenapa? Padahal innama at'amahullah wasaqahu. Dalam masalah ini di masyarakat dikatakan hendaknya jangan ditegur. Kenapa? Karena ini pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi para ulama telah menerangkan masalah ini, bahwa ucapan tadi bukan ucapan yang benar, tapi harus kita cegah. Termasuk fatwanya bin Bas dan yang lainnya mengatakan harus dicegah orang itu. Kenapa? Karena asalnya adalah perbuatan kemungkaran. Asal makan, minum di siang hari adalah perbuatan kemungkaran. Dari mana antum tahu kalau ini orang lupa? Apa yang melandasi antum kalau itu dia sedang lupa? Maka ada beberapa kata alasan. Yang pertama, li'anal akal aw syarab fi nahar ramadhan muharram syar'an munkaran yajib ala man ra'ahu ayunkiruhu. Makan atau minum di siang Ramadan perkara yang secara syar'i haram, diharamkan dan munkar, maka wajib atas orang-orang yang melihatnya untuk mengingkari, walaupun orang-orang yang ma'zur. Kalau ada orang ma'zur sakit misalkan, makan di tengah hari di ramai orang, harus kita tegur kalau kita punya kemampuan. Dia safar, musafir, tapi bukan semena-mena sebebas-bebas itu dia makan di tengah-tengah orang, di kalangan orang yang sedang berpuasa, maka harus ditegur. Walaupun dia sedang lupa, ditegur. Karena asalnya ada perbuatan mungkar. Yang kedua alasannya, in taraka an-nasa mustamirran fi aklihi wa syarabihi jiharan wa adam at-tahdhir wa adam at-tadhkirihi bi siyam fihi fatal bab syarr 'ala an-nas. Kalau ditinggalkan terus menerus tidak ada peringatan, orang dibiarkan makan dan minum terang-terangan tanpa adanya tanpa ada peringatan tentang puasa, ini akan membuka pintu kejelekan kepada manusia. Maka mereka khawatirnya akan bermudah-mudahan di siang hari Ramadan, di bulan Ramadan berbuka. Yang ketiga, ana tadzkirun nas wajib li anau dakhil fil bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Liqaul ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Mengingatkan manusia adalah wajib karena masuk dalam ayat Allah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Maka memperingatkan mereka menjadi suatu kemestian, keharusan. Yang keempat, sebagian menambahkan keempat, adanya kias dalam masalah tadkir nas fisiyam terhadap tadkir nas fisolah. Kalau kita sholat imamnya salah, apa yang kita lakukan? Kita biarkan. Maka begitu pula dalam masalah puasa, ketika salah kita ingatkan pula. Itu ada yang mengkiaskan tambahannya gitu. Sehingga kalau ada orang lupa, idza nasiya ahadukum fa'akala aw syariba, maka fali yutim saumahu fa innama at'amahu Allah wa syaqahu Tetapi kita yang melihatnya di apa seharusnya mengingatkan dia. Pertanyaan yang kedua di dalam hadis ini yang dibahas idzana siapa? Yang dibahas idzana siapa? Kalau lupa apa yang lupa? Lupa apa? Akala wa syariba. Sementara pembatal itu kan bukan cuma ini. Kenapa tidak disebut? Ulama mengatakan dua ini yang sering terjadi, aglab. Adapun jima tidak. Jarang orang lupa. Maka tidak disebut satu. Lalu bagaimana hukumnya? Apakah sama? Sebagian mengatakan sama, sebagian tidak. Karena jima itu kejadiannya adalah dua orang. Mungkinkah kedua-duanya lupa di saat yang bersama? Maka ini satu hal yang kecil kemungkinannya. Ketika sang suami lupa, sang istri harus mengingatkan. Maka tidak disebut apa tentang jima, tapi yang disebut adalah fa'akala au syariba. Hadis yang kedua dalam bab ini An-Lakhid bin Samirah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu. Lakhid, seorang sahabat, datang kepada Rasul meminta diajari tentang wudu. Akhbirni anil wudu. Maka Rasul mengatakan asbiqil wudu. Artinya atimul wudu, sempurnakanlah wudu. Wa khalil bainal asabi', hendaknya antara jari jemari apa digosok, selak-selaknya itu digosok. Wa baligh fil istinshaq, ketika antum beristinshaq bersungguh-sungguh. Tidak cuma sekedar di bahasa hidung, tapi bersungguh-sungguh agak ditarik. Illa antakuna shaiman, kecuali kalau kamu sedang dalam keadaan puasa. Artinya kalau kamu puasa, jangan lakukan istinsyak dengan bersungguh-sungguh, sekedarnya saja. Bukan artinya tidak beristinsyak, tapi istinsyaklah dengan tidak mubalaghah, tidak berlebihan, sekedarnya saja. Yang terakhir, Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallam yudrikul fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum wa yasum. Kata Aisyah, Rasul alaihi wasallam mendapatkan fajar, dia kondisinya dalam keadaan junub setelah mendatangi keluarganya. Suma yaktasin, kemudian beliau mandi, wayasum, dan dia berpuasa. Ini adalah pekabaran kepada kita. Kalau seseorang kondisinya junub, perbuatan itu dilakukan sebelum azan. Tetapi masuk azan dia masih dalam kondisi junub, belum bersuci. Yang dipertanyakan adalah puasanya sah apa tidak, masih berlanjut atau batal. Maka dengan hadis ini menunjukkan Anda masih tetap bisa berpuasa, melanjutkan puasanya. lanjutkan puasa Anda. Tinggal mandi, karena mandi syarat dari sholat, karena syarat sholat adalah bersuci. Yang penting adalah perbuatan yang dilakukan sebelum azan. Adapun mandinya, walaupun setelah azan tidak ada masalah. Demikian pula ketika seseorang di antara kita bermimpi, maka bangun dari mimpi sudah azan, mimpi dalam arti mimpi biasa, maka tinggal bermandi lalu lanjut sholat. Inilah ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, masih ada waktu ditambah, kita tambah walaupun tadi mengatakan penutup, kita tambah bab penutup, bab fadli man fattara sa'iman wa fadli sa'im alladhi yu'kal indahu wa du'ai al-akil lil ma'kul indahu. Bab keutamaan seseorang memberikan makan orang sedang berpuasa. Dalilnya an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu an Nabi SAW kala man fattara sa'iman kana lahu misla ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri sa'im syai'un. Barang siapa memberi makan, memberi apa, makan orang berpuasa, artinya berbuka, maka atas orang yang memberi makan itu mendapatkan ajr seperti ajrnya orang berpuasa itu. Kalau saya berpuasa, saya memberi makan berbuka untuk orang puasa satu orang, maka saya mendapatkan dua pahala puasa, pahala saya sendiri dan pahala orang itu. Kita mendapat pahala puasa orang itu tanpa mengurangi pahalanya orang tersebut. Kalau kita dalam sehari melakukan ini 5 orang, berarti kita mendapatkan pahala puasa 6 orang. Alangkah nikmatnya, alangkah murahnya Allah. Tidak merugikan orang lain. Orang yang kita ajak tidak terugikan, dan kita mendapat keuntungan-keuntungan besar. Maka kalau antum pernah berumrah di bulan Ramadan, kita melihat sekian orang berebut untuk mendapatkan orang mau makan makanannya, menunjukkan keimanan mereka, keyakinan mereka terhadap hal ini. Hadis yang berikutnya adalah ketika seseorang diundang makan, diajak. Kalau tadi ajakan orang memberi makan orang lain, fadilahnya besar, tidak peduli dia miskin ataupun kaya, bukan ukuran. Dari siapapun, dia puasa atau tidak puasa, kalau dia puasa kita ajak makan di rumah kita, kita undang makan di rumah kita untuk berbuka, maka kita mendapatkan fadilah seperti yang tadi disebutkan dalam hadis. Sekarang adab seseorang yang diundang untuk berbuka, setelah kita makan di tempat dia, maka syariat mengajarkan kepada kita untuk mendoakan orang yang mengajak makan kita. Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW kala jaa ila Sa'din ابن عبادة رضي الله عنه فجاء بحبز wa zaitin fa akala, thumma qala Nabi sallam aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'amukul abrar wa sallat 'alaikumul malaikah. Nabi datang kepada Sa'ad bin Ubadah. Ketika di sana, maka datang waktu buka puasa dan disuguhi makanan oleh Sa'ad bin Ubadah, roti dan minyak zaitun. Minyak zaitun. Maka minyak aja ya. Fa'akala, maka Nabi makan. Setelah makan itu Nabi berdoa, aftara indakumus sha'imun, telah berbuka di tempatmu orang yang berpuasa. Wa akala ta'amukul abrar, telah makan di rumahmu orang yang baik, orang yang baik, nah orang saleh ya. Wa shallat 'alaikumul malaikah, dan telah bersalawat untuk kalian malaikat. Balasan orang yang diajak, apa, yang diundang makan, setelah makan maka sopannya, adabnya, dia mendoakan kepada yang diberi makan. Lah, ketika kita diundang makan puasa, apa, berbuka puasa, maka doanya ini aftar indakum sha'imun wa akala ta'amukul abrar wa shallat 'alaikumul malaikah. Inilah doa yang patut kita menjalankannya. Berbeda ketika kita diundang makan di hari yang lain, kita doakan orang yang mengundang makan kita, apa, dengan doa yang warid dalam sunnah. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum, itulah beberapa perkara tentang puasa yang sudah kita bahas sejak kemarin. Dari awal, yaitu mulai kita berniat sampai kita berbuka dan tata cara berbuka. Wallahu a'lam bissawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan kalau ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan beristighfar kepada Allah SWT. Mungkin itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillahil alamin.